Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in alladhi amaddana bi amwalin wa banin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin Rasulillahil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang sangat mulia ini kembali kita bertemu dalam kajian penyejuk iman, pendingin hati di radio yang kita sayangi ini. Kajian kita pada surah Ali Imran ayat 127. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali ke negeri mereka dengan tiada memperoleh apapun, baik kemenangan atau harta. Pendengar yang berbahagia, ayat ini adalah merupakan lanjutan dari pernyataan Allah terhadap situasi perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijrah. Bila kita lihat ayat ini, Allah menyampaikan atau menggunakan kata-kata liqata'a tarafa, yaitu qat'u taraf. Secara harfiah artinya memotong ujung. Ya. Tergantung pada pembatasan istilah at-taraf itu sendiri, yaitu ujung. Pertama, ada kemungkinan yang pertama, jika ujung itu merupakan sejumlah besar dari manusia, maka kata qat'u taraf, memotong ujung, artinya membunuh sebagian manusia. Maksudnya dalam ayat ini adalah kebinasaan sebagian kaum kufar. Jika yang kedua, jika yang dimaksud dengan ujung di sini adalah tanah yang luas, maka qat'u taraf, memotong ujung, adalah mencaplok sebagian dari tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit, artinya dari tepi-tepinya. Ar-Ra'd ayat 41, yaitu daerah-daerah kaum kafir setiap harinya berkurang sedikit demi sedikit. Kepemilikan mereka atas daerah itu akhirnya berpindah kepada kaum mukminin. Makna yang ketiga, jika ujung atau taraf merupakan bagian dari harta misalnya, maka yang dimaksud dengan memotong ujung di sini adalah mengambil sebagian harta, seperti harta rampasan perang. Dan yang keempat, makna taraf di sini, jika maknanya adalah kekuatan yang besar, maka artinya adalah kekalahan yang melanda orang-orang kafir. Jadi makna qat'u taraf liqata'a tarafan minal ladzina kafaru, memotong ujung, artinya dalam ayat konteks ini memiliki banyak pengertian. Hal ini penting untuk diperhatikan, ya, karena dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat liqata'a tarafa, untuk memotong, bukan liyastakhiza, untuk mengambil. Kenapa Allah menggunakan kata-kata pertama tidak pada kata-kata kedua? Alasannya karena Allah masih tetap membiarkan sebagian orang kafir hidup dan tetap memiliki, agar kelak mereka akan memberi peranan besar dalam kemajuan umat Islam. Kita lihat, ya, pada masa Umar bin Khattab, pada masa Ali, pada masa khilafah-khilafah Islamiyah, ternyata orang-orang Yahudi yang ahli dalam bidang kedokteran masih sangat besar perannya dalam memajukan ilmu pengetahuan pada saat itu. Menjadi dokter, menjadi pedagang, menjadi orang-orang yang sangat banyak manfaatnya bagi kemajuan-kemajuan umat Islam pada masa-masa selanjutnya. Nah, menimbang hal inilah kenapa Rasulullah SAW selalu bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, baik muslim atau kafir. Dan Rasul selalu berbaik sangka pada mereka, ya, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa risalah yang dibawa oleh Rasul itu adalah risalah damai. Karena Rasul hanya dalam hal ini menyampaikan, sesungguhnya kamu hanya menyampaikan. Rasul selalu berharap agar setiap individu dan umatnya mendapat hidayah menuju keimanan yang hakiki. Selanjutnya, ayat ini ditegaskan oleh Allah pada bentuk penghinaan yang kedua, aw yakbitahum, atau peperangan ini yang menyeret manusia, mereka orang kafir kepada kekalahan, yaitu untuk tujuan menjadikan mereka hina. Jadi biasanya kalau orang sudah jumlahnya sangat banyak, dia sudah merasa berada di atas angin. Sekali jentik aja lah ini habislah orang mukmin ini, kalau kira bahasanya kalau orang Medan bilang gitu. Tapi begitu mereka mendapatkan kenyataan kekalahan yang sangat memalukan dan memilukan, mereka merasa hina, kehilangan muka di hadapan kaum mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu Allah mengatakan fayanqalibu khaibin, sehingga mereka pulang kembali ke Mekah, pulang kembali ke tanah-tanah air mereka dengan tiada memperoleh apa-apa, baik kemenangan, baik kedamaian, apalagi harga diri. Yang hanya dapat mereka adalah malu, malu dan malu. Dan ini akan memunculkan sifat-sifat yang tidak baik. Jadi kita melihat di sini kaum muslimin rahimakumullah, betapa Allah menggambarkan situasi perang Uhud itu sendiri dengan gambaran yang sangat jelas, seolah-olah bisa kita gambarkan dalam bentuk-bentuk visual atau animasi dan lain sebagainya. Karena ini adalah merupakan kalam Allah yang nampak dan jelas, sehingga kita bisa dengan ucapan saja menggambarkan betapa kekalahan dan kehinaan didapat oleh orang-orang kafir dengan sebab-sebab seperti ini. Jadi di studio telah hadir kawan kita Ustaz Ardiansah, Ustaz Fajrul Haq. Mudah-mudahan dapat memperkaya wacana kita pada ayat 127 ini dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustaz Ardi. Iya. Terima kasih Ustaz Hanafi. Dalam ayat ini kalau kita membacanya dengan konteks kekinian, maka kita akan menjumpai bahwa sebenarnya lah keberadaan orang-orang kafir atau orang-orang yang ingin menyesatkan umat Islam setelah mereka mendapatkan hidayah tidak selamanya berdampak negatif kepada umat yang beriman itu sendiri, kepada mukminin itu sendiri. Tapi keberadaan mereka itu dapat menjadi semacam katakanlah cermin bagi orang-orang yang beriman untuk melihat kepada iman mereka. Karena kalau kita melihat di dalam sejarah, ternyata orang-orang yang dahulunya terkenal dengan keganasannya di masa jahiliyah, terkenal dengan temperamennya dan kekasarannya, tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan memasukkan hidayah ke dalam hatinya, malah dia menjadi orang yang paling berperan dalam Islam, paling lembut. Kita melihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat keras, bahkan dalam riwayat dijelaskan bahwa ia sendiri pernah membunuh anak perempuannya. Dan begitu juga Khalid bin Walid, orang yang sangat pemberani dan kemudian dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang. Dan pasukan-pasukan Islam di dalam banyak peperangan itu bahkan dipimpin oleh orang-orang yang dahulunya terkenal dengan kekafiran. Artinya apa? Bahwa kekafiran itu atau orang-orang kafir itu tidak perlu ditakuti dan tidak perlu kita merasa merasa minder dengan keberadaan mereka sehingga ada rasa was-was di dalam diri kita. Tetapi kita jadikanlah mereka sebagai pemicu dan pemacu di dalam diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah untuk mempersiapkan diri kita dengan bekal-bekal keilmuan dan bersaing secara sehat. Karena di dalam hidup ini, di dalam kehidupan dunia ini, kita tidak bisa hanya mengatakan kamu kafir, kamu ahli neraka, kemudian kamu akan disiksa oleh Allah dan kamu demikian-demikian, tetapi kita sendiri tidak ada upaya untuk merubah diri kita kepada yang lebih baik. Tidak membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan, tidak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana setelah kita mengetahui kekufuran mereka dan akibat yang akan mereka terima di dunia dan akhirat, maka kita juga harus membekali dan mempersiapkan diri kita dengan berbagai modal yang itu juga sangat penting dalam kehidupan dunia kita. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Ya, baiklah. Di sini ada yang saya ingin tambahkan. Sebetulnya firman Allah selanjutnya ini, yaitu dalam ayat 127 dalam surat Al Imran itu juga, liyaqta'a tarafan. Sebetulnya kalau menurut ahli nahu, pakar nahu itu mengatakan sebetulnya ada kata waw di situ. Waliyaqta'a. Tapi karena itu berdekatan dengan walitatma'inna qulubukum, maka itu boleh dihapuskan. Katanya gitu. Jadi ketika Allah berfirman liyaqta'a tarafan, itu adalah mengembalikan domirnya itu, maksudnya itu kepada litatma'inna qulubukum bih. Begitu datang ketenangan dari Allah, maka Allah memberikan bala bantuannya, yaitu berupa untuk menghancurkan peperangan ini, untuk menghancurkan kaum kafir minal ladzina kafaru qit'ah. Tarafan itu kan artinya qit'ah, liyaqta'a tarafan, ingin menghancurkan, liyuh liku, agar menghancurkan, hancur mereka, tarafan, sebahagian saja. Kenapa tidak semuanya? Maka di sini Mutawali Sya'rawi berpendapat supaya sebahagian yang lain di masa-masa akan datang akan memacu untuk kemajuan umat Islam. Begitu. Karena tadi kan pertemuan sebelum ini kita membicarakan syarat dalam surat 125 itu mengatakan datangnya bantuan 5.000 malaikat itu karena bersabar, kedua karena bertakwa kepada Allah, ketiga datangnya cobaan. Jadi inilah mungkin liyaqta'a tarafan ini maksudnya sebahagian saja, supaya sebahagian lain di masa-masa yang akan datang ini dapat memicu kemajuan umat Islam seluruhnya. Tapi sampai sejauh mana kita dapat mengontrol sehingga ini betul-betul semuanya ini rekayasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya menunjukkan sampai di mana istiqomah kita dalam menjalankan perintah tersebut. Kalau tidak, maka peringatan kedua pun akan datang, au yakbitahum, maka kita akan merasa hina dalam manzilah-manzilah kedudukan yang sangat hina, bahkan lebih daripada itu. Fayang qalibu khaibin. Hancur sia-sia. Hancur sia-sia. Jadi khaibin ini asal katanya kan khaibah, khaba. Jadi kalau khaibah ini lawan katanya itu adalah adzafar, keberuntungan. Berbeda dengan al-ya'su. Jadi enggak sama, walaupun artinya al-khaibah itu artinya juga al-ya'su, tapi berbeda. Al-ya'su ini lawan katanya adalah ar-raja, harapan. Harapan. Jadi bayang kali bukhaibin, itulah hasil yang mereka dapatkan kalau seandainya mereka itu tidak menjalankan perintah Allah, bahkan memerangi kaum muslimin, bahkan memerangi orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Sebetulnya mereka itu adalah orang yang hina. Hina di sini bisa saja itu terdapat di dunia, bisa saja nanti di akhirat kelak nanti. Jangan, hal ini nampak pada kacamata orang-orang yang beriman, tapi kalau orang-orang yang tidak mengindahkan itu, tidak percaya, mereka tidak percaya tentang bantuan yang Allah berikan itu kepada orang-orang mukmin sebelumnya, terjadi pada perang Badar ini. Peperangan kan sudah kita katakan tadi, peperangan apapun bentuknya, dalam bentuk fisik ataupun tidak, Tapi kalau kita yakin Allah itu akan membantu kita, ada di dalam diri kita meyakini Allah itu akan mendatangkan pertolongannya, insya Allah pertolongan itu pasti datang. Karena Allah sudah tegaskan dalam bentuk Al-Hasr, wa man nasru illa min indillah. Tak ada kemenangan itu tidak akan mungkin datang kecuali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang ya, dalam pertemuan yang dapat saya sampaikan. Bagus sekali ini apa yang ditambahkan atau diperkaya oleh kedua asatiz kita. Saya melihat kalau dibawa pada konteks kekinian, kenapa Allah mencoba untuk mengajak kita berpikir tentang ayat ini. Tentunya bila kita lihat bagaimana situasi sekarang ini, rasanya apa yang kita bangun, apa yang kita perbuat khaibin, tak memperoleh apa-apa. Kesia-siaan yang terjadi, kerugian dari segi krisis ekonomi, kemunduran dari segi pendidikan, kemunduran dari segi politik, tawar apa, daya tawar politik kita di luar negeri atau di dalam negeri sangat rendah. Misalnya saja rentannya keamanan kita mudah sekali tersulut oleh berbagai konflik. Ini menunjukkan bahwa selama hari ini kita telah lari dan jauh dari manhaj ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita terapkan. Maka supaya jangan kehinaan itu terjadi lagi, kembalilah kita kepada nilai-nilai murni yang ada dalam Al-Qur'an. Saya teringat akan suatu firman Allah, "Idzan la'azaqnakum dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat." Kalau kamu tidak menegakkan nilai-nilai Al-Qur'an, tidak memperkokoh iman, maka akan seperti inilah ujung dari kehidupan atau yang kalian dapatkan. Akan Allah rasakan atau Allah akan berikan kepada kalian di'fal hayat, kehidupan yang rendah, kehidupan yang tidak bermutu, wa di'fal mamat, dan kematian yang tidak diperhitungkan. Jadi kita lihat sekarang nyawa berterbangan, nyawa melayang, seolah-olah tidak ada nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Kriminalitas sangat tinggi dan rasa aman telah tercerabut. Tidak ada itmi'nanul qulub lagi. Maka oleh sebab itulah kadang-kadang ya Islam itu membolehkan perang. Agar apa? Agar dunia ini damai. Ya, kenapa harus perang? Supaya kekacauan itu tidak terus-menerus terjadi. Jadi perang yang dimaksud Islam adalah perang untuk suatu kedamaian, bukan perang untuk menghancurkan sesuatu yang telah baik. Jadi pendengar yang berbahagia, kita melihat di sini betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan bushra bagi kita, tanda-tanda kemenangan. Syaratnya apa? Tenang jiwa dan kita dapat merasakan kesabaran dalam hati kita. Maka an-nasru akan datang dari sisi Allah yang maha bijaksana. Pendengar yang berbahagia, sangat menarik untuk kita jadikan ini sebagai buah pikiran kita, karena ini adalah firman-firman Allah yang langsung menelusup ke dalam relung-relung jiwa kita. Mari kita jadikan ia sebagai pedoman hati agar jiwa kita terbasuh setiap hari dingin dan damai. Demikian, kami sangat berterima kasih atas atensi dari pendengar. Syukurukum ala husni istima'ikum. Kami mengucapkan syukran jazila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.